kunaon entah yang pelung teh wongkrongok mah jadi puanoknya nah. Ting tara latihan pernafasan merenanya. Ya kan penyanyi ge kitu mun tara latihan pernafasan paradok sarana teh. Ting kudu dibere ekstasi merenah yang pelung teh. Sigana mah penting lah ge sarwa atau stripping gitu. Tapi da sanyaos mah ekstasi mah da lain kerja lemahnya di mana. Ker anjing balap nya mun anjing rek balap leuleus tah bere nu kitu jadi ayeuna jelema mun marakeun nu kitu teh nya berarti anjing balap alah ya ya saya buka cerita aja gitu can leula ye poe kemis keur maraban hayam peluk kuring nampa beja nenek kuring gering parna di raja pola kuring ini maksud rek ngalongok ini teh isuk-isuk di Bandung ya ya ya itu kudu diceritakan lah ini itu nama dah pokoknya ngalongok ini di raja pola balik teh rada peting bari panon geus rada cepet da kamari kurang sare pak budak storan nya bolak-balik teh kan napi ka Bandung teh geus liwat tengah peuting kota oge geus rada jempling samemeh ka imah nyimpang heula ka Tegalega. Maksud depan ieu lapar neangan sugan aya martabak atawa pukis naon. Eueuh. Nganu dagang geus areueuh. Nu aya teh tinggal tenda-tenda gongli di tengah lapang Tegalega nu poe kawas di guha. Cenah mah eta teh tempat lalaki jangar nyiar liang blut keur ngurak Mang Usep ngurak tukang ngurak nanaon gelap-gelap nya akhirna kuring balik padahal panon geus teu kuat buncelik jalan hampir tekat tenyo nenyo beca siga bemo padahal jauh-jauhnya beca jeung bemo kutunduh mah kitu bakat kutunduh teu sadar kuring ngalenya bahaya eta teh ulah aduh jadi bener-bener ulah mah mobil ngalenya mah nya nah gas ka tincak satakerna mobil ngoloyong ka kenca hampir naik kana trotoar kacida kuring reuasna rem ditincak satarikna nepi ngajerit sorana ngajerit maratan langit kawas ABG katincak buta eta reuas ge can beaknya ujug can ge reuas can beak di jero teh ujug-ujug torojol mobil kijang kijang naon kijang nya eusina eta aya polisi tilu tuluy nu dua turun anu hiji mah cicing ngajero mobil teu kaciri rupana geus kumaha poek nya jo biasa nanya SIM jeung STNK bari pepeuleukeuk nyarita nyupiran teh tong bari mabok atuh euy bisa nabrak jelema euy kitu selamat malam heula. Nah, kitu kan kadahna mah sopan santun polisi teh. Tong make sesentak kitu atuh da. Sanes jaman na eno heuh. Kitu. Padahal teh, padahalnya ku kuring geus dijelaskeun kuring teh tunuh kacida ngalanyap henteu karasa tapi anger polisi teu daek percaya Mang Omen. Ngadon ngomong-ngomong denda menta 20.000 jeung bari setengah maksa ayaku eueuh ka era padahal teu meunang teh dina peraturan mah kitu ditanya nya aneh ngan pikir-pikir teh lah percuma pasea oge henteu guna da pasti nu meunang manehna bari jeung teu rido hate nya kapaksa kuring mere Ya, dari menang duit tina terido teh mah tuh mau jadi daging percuma. Mau jadi bekok-bekok acan. Nupogoh mah jadi dosa. Tapi bayalah daya tamu urusan maranehanana. Ngan kuring mah jadi hayang nanya. Nah, aya undang-undang na jelema nyupiran ngalenyap didenda. Tah eta nu can jelas teh. Lamun seuk aya mah peraturanana teu nanaon kuring narima. Ngan lamun eueuh berarti nya eta meureundung ngaranana oknum teh kitu. Matak kahatur ka bapa ka polda nu kitu teh teu kengeng aya bilih ngaresak citra polisi. Pan aya paribasana karena nilai setitik rusak susu sebelanga kulantaran oknum dua polisi ical wibawa. Tapi nggak pokoknya polisi netet. Torojolnya di Muhammad Toha, jadinya Muhammad Toha nya. Rasak itu panginten ka bapak-bapak anu di luhur nu gaduh wewenang. Hatur nuhun pisan ti Sim Kuring. Rumasa Sim Kuring mah rahayat leutik nu loba teu ngarti ku tingkah polah polisi. Wassalam, abdi Dul Sumbang sareng teman-teman.